Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Sudah dijelaskan pada pembahasan yang sebelumnya dari sahibul qanun. Sahibul qanun itu siapa yang punya, pemiliknya? Bang Junaid. Ah. Siapa yang punya? Ibnu Sina. Kemarin sudah dibahas kenapa Ibnu Sina. Hah? Apa? Kafir. Syaikhul Islam bilang kafir Ibnu Sina. Ya. Tetapi pertanyaannya, kenapa kok dipakai ucapannya dalam keadaan dia kafir zindik? Falasifah. Jawabannya apa? Jawabannya ucapan Imam Ahmad, la ba'sa, tidak mengapa, rujuk ila qaul tabib min ahli zimmah. Tidak mengapa merujuk kembali atau mengambil ucapan seorang tabib dari ahli zimmah. Ahli zimmah itu apa? Yahudi dan Nasara. Ya. Kata siapa? Al-Imam Ahmad rahimahullah. Di dalam berobat perkara yang mubah. Sebagaimana zaman sekarang apa? Ah, untuk masalah corona ada nggak yang dijadikan rujukan dari kaum muslimin? Hah? Nggak ada. Semua rujuknya kemana? World Health Organization. Naon eta? WHO ngarana. Muslimin? Lah, bal kafirin. Kalau dipakai ya boleh. Perkara tadawi mubah, kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, boleh. Ya. Selesai sampai di sini, paham? Ya, karena banyak nanti, termasuk Jale News, termasuk Aristo, Plato, dinukilkan oleh Imam Zahabi, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam bab tib, berobat, masalah berobat. Ya. Mafhum ya ikhwan, sampai di sini paham? Maafi miskilah, enggak ada iskal di sini. Nah, ya. Sehingga ada pun orang yang berpendapat, jangan kamu baca buku Ibnul Qayyim masalah Tibun Nabawi. Karena di situ ada Ibnul Qayyim menukilkan kalam Ibnu Sina, kalam Jalanius, kalamnya. Ya ikhwan, sudah ada fatwa dari Imam Ahmad, boleh kan? Mereka ulama lebih paham. daripada kamu. Ya, lebih faham para ulama. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. A'immah, Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah. Nah, bisa dilihat kitab Tibun Nabawi, kalamnya Imam Ahmad tadi, yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Al-Imam Az-Zahabi menukilkan kalamnya Imam Ahmad rahimahullah. Kita lanjutkan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa bil qissati dalilun ala tadawi wa tatabbub wa ala taharati baul makhulul la'am. Di dalam kisah yang sudah disebutkan, kisah dari hadis Anas, pada suatu hari sekelompok manusia bangsa Arab dari suku Orainah dan Uqal datang kepada Nabi SAW, datang ke Madinah. Mereka mengadu tentang apa? Sakit ya pada diri mereka. Law kharajtum ila ibrin sadaqah fa syaribtum min abwaliha wa albaniha. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, kenapa kalian tidak meminum air susu unta dan air kencing unta? Ya, maka tatkala dari tentunya dari ibil sadaqah, dari unta yang diwakafkan, yang disedekahkan. Fa'alu, maka sekelompok manusia dari Orainah dan Uqal melakukan saran dari Rasulullah SAW. Tetapi ketika sehat, baru sehat nih, minum susu unta dan air kencing unta langsung sehat. Ketika sehat malah membunuh siapa? Pengembalanya. Yang jaga dibunuh, yang jaga apa? Yang jaga, yang ngembala unta dibunuh. Ya. Fastaqul ibila wa harabullah rasulah, dan mereka memerangi Allah dan Rasulnya. Fa'azza Rasulullah SAW fi azharihim, maka Rasulullah SAW memerintahkan pada para sahabatnya untuk mencari jejak mereka. Fa'ukhidhu, dapat ditangkap. Ya, faqata aydiyahum, maka dipotong kedua tangan mereka. Wa'arjulahum, dan kedua kaki mereka. Wasamala ayunahum, dan dicongkel kedua mata mereka. Walqahum fisyams hatta matu, dilempar, diterik matahari sampai mati. Ini hukuman dari Rasulullah, dari Allah dan Rasulnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pada kisah ini dalilun ala tadawi wa tatabbub, bolehnya seseorang berobat. Ya, berobat dan terapi, cari kesembuhan dengan izin Allah. Wa'ala taharat baul ma'kulil laham, dan sucinya, bersihnya air kencing unta yang dimakan dagingnya. Fa'ina tadawi bil muharramat ghair ja'is, karena apa? Sebaliknya, seseorang berobat terapi dengan hal-hal yang haram tidak boleh. Ulam yu'maru ma'qurb ahdihim bil Islam biqasl afwahihim, dan mereka tidak diperintahkan untuk berobat yang haram dalam keadaan mereka baru masuk Islam. Ya. Nah, dengan mencuci mulut mereka, wa ma'asabatum thiyabun min awwali lihadzal shalah. Nah, tidak diperintahkan mencuci mulut dan pakaian mereka, disebabkan karena meminum air kencing unta di situ. Minum, setelah minum air kencing unta, pakaian bekas kena air kencingnya dan mulut yang diminum itu, yang dipakai untuk minumnya, enggak disuruh cuci oleh Rasulullah. Artinya ini menunjukkan apa? Taharah, bersih, suci. Walaupun air kencing unta. Wa ta'khirul bayan la yajuz an waqtil hajah. Dan tidak boleh menyembunyikan. Syuh, ini penting. Ta'khirul bayan. Ya, mengakhirkan penjelasan, diakhirkan nanti. Di sini ta'khirul bayan la yajuz. Mengakhirkan penjelasan, penerangan, pemahaman dijelaskan, enggak boleh ditunda-tunda ketika dibutuhkan. Ya. Nah. Mafhum ada? Ini pelajaran dari kisah yang tadi. Pelajaran yang berikutnya, wa'alan muqatalatil janib bimisri ma'fa'al. Ya, mengganjar para penjahat sesuai dengan apa yang dia lakukan. Karena mereka apa? Membunuh siapa? Penggembala unta. Dicungkil juga penggembalanya, sama kisos berarti. Ya, berarti kisos al-jaza min jinsil amal. Kisos. Sabata fi dzalika sahih Muslim. Kemudian wa'ala qatl jama'ah wa akhidh atrafuhum bil wahid. Mereka nah membunuh juga secara berjamaah, kelompok. Ini namanya apa? Pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Wa akhidh atrafuhum bil wahid. Diambil ya dari mereka. Wa ala anna idza ijtama'a fi haqqil jani haddun wa qisas istawfaya ma'an. Kita ketika terkumpul yang seperti itu pada para penjahat, maka harus dikisos. Dia membunuh maka hukumannya mati. Nah, maka seimbang. Ini adalah keadilan. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qata aydihum wa arjulahum haddan lil ala hirabihim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong kedua tangan dan kedua kaki mereka sebagai had untuk Allah, karena mereka memerangi Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka dibunuh, dikisos, dibalas hukuman mati. Ya, karena sudah membunuh siapa? Pengembara. Ini pembunuhan berencana namanya. Wa ala anna al-muharib idza akhadha al-mal wa qatala qutila yadahu wa rajluhu fi maqam wahid wa qutil. Orang yang memerangi para penjahat sudah ngambil harta. Apa yang diambil? Untanya diambil, kan harta itu. Membunuh juga, udah harta diambil, dibunuh juga. Maka balasan orang yang seperti ini apa? Kuti'at yaduh wa rijluh. Kedua tangan dan kedua kaki dipotong. Fi maqam wahid. Ya, wa qutil dan dibunuh, dikisos. Wa ala annal jinayat idza ta'addadat, kejahatan kalau sudah apa? Ada banyak maksudnya. Terkena apa? Pasal berlapis bahasanya. Hah? Pasalnya berlapis. Karena ini dan ngambil ontanya diambil. Hah? Kemudian apa? Ini kejahatan pertama. Kejahatan kedua apa? Hah? Pengembalanya dibunuh, dicungkil. Ini kan banyak nih kejahatannya. Numpuk. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang namanya kejahatan kalau sudah banyak bertumpuk, berlapis, taghallabat uqubatuha, maka balasannya pun harus berat. Ya, fa inna haula irtaddu ba'da islamihim. Pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mereka murtad setelah Islam. Ini balasannya apa? Man baddala dinahu faqtuluh. Yang kedua, mereka membunuh jiwa. Yang ketiga, mereka mencungkil, mutilasi penggembala unta. Ini kejahatan keberapa? Tiga. Yang keempat, mereka merampas harta penggembala, dirampas. Yang kelima, wajaharu bil muharabah, terang-terangan membikin kejahatan, pertempuran, peperangan, permusuhan, terang-terangan. Artinya apa? Ini kejahatan berlapis. Wa ala anna hukum rid'al muharibin hukum mubasyirum, fa inna min al-ma'lum anna kulla wahidin minhum lam yubashir al-qatl bi nafsi. Wa la sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Bahwasanya hukum, ya, hukuman kepada mereka yang memerangi, ya, walaupun mereka berkelompok banyak, mubasyir, mereka dihukum sebagai mubasyir yang melakukannya. Ya. Nah, wala sya'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ditanya tentang hal itu. Minal ma'lum anna kullu wahid minhum lam yubashir al-qatl bi nafsih. Artinya enggak semuanya, walaupun enggak semuanya terjerumus apa namanya langsung melakukan tindakan, tetapi dihukumi sama. Dihukumi sama. Wa ala anna qatl ghilah yujibu qatl qatil haddan fala yusqituhu al-afu wala tu'tabar fihi al-mukafa'ah. Apa ghilah coba lihat. Ya. Bahwasanya pembunuhan, ya, dengan ghilah bahwasanya pembunuhan secara tipu daya, konspirasi, ya, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yujibu qatlul qatil haddan, maka orang tersebut harus dihad hukumannya. Fala yusqituhul afu, minta maaf enggak bisa. Ya, artinya dengan permohonan maaf enggak bisa seperti ini. Karena apa? Pembunuhannya secara apa? Berencana. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang seperti ini enggak bisa dengan minta maaf. Ada minta maaf atau dia tebus dengan 100 ekor unta, enggak bisa. Hukumannya apa? Tetap hukuman mati. Wala tu'tabar fihi mukafa, yang seperti itu enggak sebanding. Dan ini pendapat mazhab Ahlul Madinah, ulama Ahlul Madinah. Siapa ulama Ahlul Madinah? Imam Malik, Sa'id bin Musayyab. Hah? Ada 9 ulama Ahlul Madinah. Ini pendapatnya mereka. Wa hadha mazhab Ahlul Madinah wa ahadul wajhain fi mazhab Ahmad. Dan salah satu dari pendapatnya Imam Ahmad. Wa akhtaru syekhuna. Siapa? Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa afta bih, dan Syekhul Islam memberikan fatwa tentang hal ini. Enggak bisa dimaafkan. Karena ini pembunuhan berencana, enggak bisa. Misalnya dia tebus 100 ekor unta, minta ke keluarganya supaya dimaafkan, enggak bisa. Karena pembunuhan ini pembunuhan apa? Berencana. Masya Allah. Ini kisah siapa? Kisahnya Qabilah Urainah dan Aqil membunuh penggembala unta. Untanya unta sedekah kaum muslimin. Ya. Maka ini adalah ta'addud jinayat, kejahatan yang berlapis. Ini pendapatnya Ahlul Madinah dan mazhabnya Imam Ahmad, salah satu dari pendapat Imam Ahmad dan juga pendapatnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah memfatwakan hal itu. Ya. Tadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang tolong-menolong di situ berkelompok. Tolong-menolong di situ termasuk yang mempunyai pemikiran di situ, andil di dalam, maka dihukumi, kata Ibnu Qayyim rahimah, hukum mubasyir, pelakunya dihukumi sama seperti pelakunya, walaupun tidak langsung apa membunuh dia. Dan Nabi SAW ketika itu tidak ditanya ini gimana. Ya tetap disamakan oleh Nabi SAW hukumannya dikisos. Masya Allah, Ibnu Qayyim rahimahullah nyinggung ini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.